Baik, syukron kasiran masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Masya Allah, lah kita dengar penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Afwan Buya, di dalam Islam seorang laki-laki boleh memiliki 4 istri. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi adanya suami nikah lagi secara siri tanpa memberitahu kepada istrinya? Apakah ini termasuk kategori, mohon maaf, selingkuh atau bagaimana, Bu? Yang pertama, menikah dengan satu istri adalah menanggung sebuah beban kewajiban yang besar. Artinya, seorang yang punya kecerdasan akhirat, iman, tidak akan mengambil istri yang kedua kecuali sudah mempertimbangkan keselamatan di akhirat karena ada tanggung jawab besar di dalamnya. Bukan urusan-urusan syahwat saja, akan tapi ada. Sana ada nafkah dan sebagainya. Pernah kita mendengar seorang laki-laki, satu istri saja tidak ngasih nafkah. Ternyata dia lompat nikah sana, lompat sini, pasti main-main. Itu yang merusak Islam. Itu yang merusak Islam. Kemudian, kepada seorang suami yang ingin menikah lagi, harus disadari bahwasanya pernikahannya agung. Poligami bukan untuk guyonan. Dan tidak semua orang bisa poligami. Jangan katakan poligami sunnah. Sunnah yang artinya siapa yang melakukan dapat pahala, yang tidak mendapatkan dosa. Satu istri saja ada yang haram kok hukumnya. Apalagi 2 istri. Adapun sunnah Nabi, maksudnya Nabi pernah melakukan pernikahan, ya sunnah Nabi pernah dilakukan Nabi. Tapi sekarang ada. Orang mengajak orang lain harus berpoligami. Kadang jadi bahan guyonan. Lu kaya mobil 2 istri 1, apaan tuh? Ini Ustaz, Masya Allah. Pondoknya 2 istrinya 1. Kenapa jadi guyonan? Pernikahan adalah untuk kepentingan akhirat. Kepentingan bahagia dunia akhirat. Jangan bikin mainan. Itu yang merendahkan poligami. Orang-orang yang suka dikit-dikit. Masa setiap ketemu orang, istrinya berapa? Perlenti ganteng begitu, kaya fulus, istrinya 1. Duh. Jadi bahan guyon kadang-kadang, istri 1 pincang kayak orang jalannya 1. Coba kalau meja kaki 4. Lah. Kenapa jadi bahan guyonan? Hah? Apakah Nabi mengajari seperti itu? Nikah 1 adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. 2, 3, 4. Seorang suami harus begitu kalau melangkah dalam pernikahan. Nah, kemudian bagi seorang wanita pun juga sama. Jangan dikit-dikit mengingkari poligami, karena poligami ada. Jangan, biasa saja artinya, jangan dikit-dikit, bang awas ya jangan nikah lagi, enggak tahu apa-apa suaminya. Dilarang, awas ya jangan nikah lagi. Yang semula tidak mikir nikah lagi, jadi kepikiran nikah lagi, kenapa sih itu? Dan juga, seolah-olah dia pengingkaran kepada syariat, itu bahaya sekali. Sudahlah jangan dibahas di rumah Anda tentang poligami. Suami pun juga sering jangan guyonan dikit-dikit poligami. Kadang-kadang, wah enak ya, ada laku istri 2. Jadi guyonan. Biarpun belum menikah lagi, istri sudah merasa tidak nyaman dengan itu semuanya. Atau istri dikit-dikit, bang awas lah ya. Cemburuan yang berlebihan, takut poligami. Bukan seperti itu. Semuanya berjalan. Yang ada di hadapan itu yang harus kita maksimalkan. Suamimu, istrimu. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus menjaga syariat Nabi. Dan jangan katakan orang tidak mau poligami. Ada orang justru memilih poligami. Ada satu keadaan. Tapi yang artinya gini, yang tidak mau berpoligami, dia punya hak kok seorang wanita untuk mengatakan saya tidak mau dipoligami. Biasa. Biasa seorang mengatakan saya tidak mau dipoligami. Bahkan bisa dijadikan dalam syarat saya mau dinikahi tapi jangan dipoligami. Kalau ternyata kalau suami melanggar setelah ada perjanjian, maka karena suami telah melanggar perjanjiannya, dia sah mengajukan perceraian. Dan tidak dianggap sebagai dosa karena suaminya telah mengingkari. Boleh membuat perjanjian semacam itu. Kalau ternyata suami nikah lagi, dia bisa mengajukan misalnya. Nah, artinya apa? Ini agung pernikahan. Seorang istri jangan dikit-dikit melarang, suami juga jangan main-main poligami. Nah, kemudian di saat terjadi pernikahan lagi seorang suami berpoligami tentunya dengan. Nah, ya tadi kami sampaikan ada sebagian orang yang memang maunya dipoligami, dia tidak siap untuk jadi istri tunggal. Pertama apa? Dia sudah punya anak. Ya kan? Kemudian bahkan ada yang tidak status resmi. Kan sekarang ada surat nikah segala macam gitu. Bahkan ada yang kita temukan tidak mau itu semuanya. Hanya saya takut pada Allah untuk melakukan haram. Seperti kami ceritakan kemarin, seorang duda rupanya anaknya belum dewasa, belum ngerti. Jadi kalau dengar ibu ayah yang menikah langsung marah semuanya. Seorang wanita juga demikian. Ternyata dua ini bisa bertemu dalam satu ijali dan yang halal tanpa harus ada surat nikah resepsi. Bertemunya saat-saat yang penting halal di hadapan Allah. Sah. Ternyata ada orang model begitu. Jadi maksud kami begini. Anda kalau tidak mau dipoligami sudah untuk diri Anda sendiri, tapi jangan memprovokasi orang agar tidak mau dipoligami. Sama Anda wanita yang sudah dipoligami sama orang, mungkin Anda sebagai istri kedua ketiga, cukup Anda, tapi jangan Anda mengajari orang untuk mempoligami istri. Jadi cukup rusih Anda. Karena tidak semua orang sama. Anda sebagai wanita bisa dipoligami, tapi teman Anda belum tentu bisa. Sehingga kalau semua saling menjaga kan indah. Sekarang permasalahannya, di masyarakat yang memang jauh dari pendidikan agama, poligami ini istri kedua misalnya, istri pertama. Ini karena orang tidak biasa berpandangan baik, istri pertama, istri kedua jadi jelek semuanya. Kenapa? Istri kedua dianggap pelakor, istri pertama dianggap tidak bisa ngerawat suami. Semua kan jelek. Ini kan satu cara pandang yang tidak. Karena istri pertama bisa saja sangat menjaga suami dan seterusnya. Bahkan bisa jadi mungkin karena satu hal, kalau ternyata seorang istri pertama merelakan suaminya menikah lagi, itu urusan dia, jangan Anda salahkan. Ini perempuan apaan ini? Ini pribadi. Kalau ternyata ada satu orang sangat, dia mau gak ada, mau menikah lagi. Itu bahasa cintanya. Jadi bahasa cinta, cinta sama. Tapi cara mengungkapkan cinta berbeda-beda. Seorang wanita mengungkapkan cintanya mengizinkan suaminya menikah lagi, ada. Karena dia merasa bahwasanya, saya tidak akan bisa sempurna melayani suamiku yang ini, maka saya izinkan. Dengan catatan benar dan sebagainya. Ada ungkapan cintanya semacam ini. Ada loh, jangan dianggap sepele. Ada, kami menemukan di alam nyata. Satu lagi ungkapan cintanya, apa enggak mau pokoknya abang. Aku pokoknya enggak mau dipoligami. Sah, ungkapan cinta. Yang enggak boleh adalah zina. Atau main-main poligami tadi, na'udzubillah. Nah, seperti itu. Jadi, nikah siri adalah sah. Di dalam syariat, ditemui syarat-syaratnya. Kemudian, hanya himbauan kami kalau ternyata Anda menjadi istri kedua, ketiga, dan ada ilmunya sendiri. Kalau jadi istri pertama ada ilmunya. Kalau jadi istri tunggal satu, ada ilmunya. Ilmunya beda-beda. Intinya harus bahagia. Anda menjadi istri satu-satunya, harus bahagia. Kalau ternyata suami Anda menikah lagi, harus ada. Bagaimana? Jangan sampai sudah kehilangan suami, kehilangan kebahagiaan. Bagaimana sudah terlanjur suamiku menikah lagi, gimana caranya? Harus ada ilmu, ada ketenangan belajar menata hati dan seterusnya. Atau jadi istri kedua gimana? Ada jadi istri yang baik, sukses gimana? Ada sukses. Semuanya ada ilmunya. Tentunya ini bukan waktunya untuk kita hadirkan semuanya ilmu. Jadi istri tunggal ada ilmunya, istri kedua ada ilmunya, istri pertama juga ada ilmunya. Intinya harus bahagia deh. Istri kedua misalnya, Anda harus bahagia dong. Tapi Anda jangan rusak kebahagiaan istri pertama. Gimana caranya? Nah, itu ada diskusi yang indah. Diskusi cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Anda jangan menilai orang lain deh. Ya kadang-kadang kita menilai tadi itu. Wah, kenapa kamu mau dipoligami? Astagfirullah. Ya, perempuan itu mau dipoligami. Itu pasti dia itu adalah pelakor. Kan gitu. Padahal subhanallah. Belum tentu. Dan memang ada pelakor, memang ada menjadikan poligami ajang untuk itu ada. Itu kan seperti halnya orang yang berpoligami sendiri dengan kejahatan juga ada kok. Kami tidak melihat itu sisi akan, tapi kita juga melihat ketulusan seorang wanita. Yang pernah kita temukan juga seorang wanita, yang dia memang sudah punya anak. Saya tidak ingin punya anak lagi. Saya hanya ingin bahasanya teman komunikasi yang baik. Supaya saya terjaga aman dan sebagainya. Akhirnya ada seorang laki-laki sudah punya istri. Sudah punya istri, lalu menikah. Tapi rupanya istri yang kedua ini adalah sangat menghargai istrinya. Bahkan agar tidak diketahui istrinya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai ternyata sang suami ini tidak punya waktu. Dia sebelum menikah katanya. Tanya kepada salah seorang ulama. Kalau memang saya mau menikah. Saya takut haram. Memang rupanya itu saling kenal. Saling kenal karena satu kerjaan. Rupanya yang lihat wanita ini baik. Laki-laki ini juga baik. Kemudian karena orang cerdas, dia tidak masuk wilayah haram, maka perempuan berkata, sepertinya kalau memang ada kemungkinan untuk halal, bagaimana kalau kita halal? Laki-laki itu, wah saya tidak bisa, saya punya istri dan punya anak, dan saya tidak punya waktu. Saya tidak perlu waktu, saya tidak perlu kumpul, saya hanya ingin bahasanya karena kita sering berkomunikasi. Bagaimana komunikasi ini halal, kan gitu perempuan itu. Laki-laki itu berkata, saya tidak punya waktu kecuali hanya Sabtu siang saja. Kan dia kerja, pegawai negeri kerja, Sabtu siang saja saya punya waktu. Makan siang, selisihnya tidak punya. Makanya, tanyakan pada seorang guru, kalau guru itu mengizinkan dengan cara ini dan itu halal secara syariat, saya mau. Kalau tidak, tidak. Akhirnya bertanyalah kepada seorang guru. Guru menjawab, lah asalkan kamu sabar dengan satu jam, satu minggu, oke. Okay. Betul. Akhirnya apa? Diterima itu semua terjadi pernikahan. Rupanya istri kedua ini sangat menjaga istri yang pertama. Tidak di ini. Akhirnya apa? Lupa ini orang ini. Sudah kisahnya sudah lama sekali. Setelah berapa tahun kemudian ketemu lagi, rupanya apa? Katanya apa? Hubungannya masih ada. Dan pertemuan Sabtu siang masih ada. Bahkan katanya sering dapat bonus, anaknya sukses, dan semuanya aman. Nah, ini seperti ini kan tidak mau dengan surat kan? Tidak mau diekspos juga dirinya. Jadi bermacam-macam model, tolonglah Anda jangan menilai orang dari sudut pandang Anda. Orang punya macam-macam permasalahan. Ada seorang wanita mau dinikahi hanya diakad saja, dan tidak mau dia apa? Hanya karena apa? Supaya alasan di saat ada orang bertanya, sudah punya suami. Itu toh. Dia ada syahwat, tidak ini. Karena apa? Orang menggoda. Karena apa? Dia punya kekayaan, dia punya ini. Setelah punya suami selesai. Jadi bermacam-macam sebab. Maka dari itu, Anda jangan menilai orang. Jangan sampai Anda seorang istri yang sudah merasa dipoligami. Ya? Aku yang ngajak seorang harus, kamu gak mau lah dipoligami. Ini biasanya adalah si istri sakit itu. Dia, mungkin dia sebetulnya merasa kecewa. Cuma pengen cari kawan kecewa dia. Ayo. Istri yang sudah menjadi istri dua dan ketiga. Kok Anda memprovokasi wanita lain untuk mau seperti itu? Maka jangan-jangan Anda memang orang tersakiti waktu itu. Biar punya kawan sakit. Kenapa kami katakan begitu? Karena apa? Tidak semua wanita bisa seperti itu. Anda jangan memprovokasi orang. Jangan, kedua. Kalau kami nasihati ada seorang anak gadis datang kepada kami, mau menikah, kami selalu sampaikan, carilah yang single dulu. Kan gitu ya? Masa harus pertama langsung cari yang sudah punya suami? Loh, kenapa kok promosi? Cari yang single dulu. Kecuali dia berkata, Buya, saya dilamar oleh seorang yang sudah punya suami. Wah, ntar dulu saya lihat. Kalau memang kamu kuat begini, silahkan. Begitu loh. Jadi pendidikan itu harus ada. Ini mentang-mentang istri kedua, ketiga, rupanya mencari kawan grup. Grup apa? Keluarga besar istri kedua. Tidak seperti itu. Jadi kalau memang Anda, jadi istri kedua merasa bahagia dan seterusnya, bukan berarti orang lain bisa seperti Anda. Makanya terus kalau ada orang menikah, anak gadis atau siapapun janda, kami selalu sampaikan, kalau bisa yang tidak punya suami. Sebisa mungkin. Dan dengan surat. Jangan sampai dibikin main, mah. Cuman ternyata kadang-kadang dilamar oleh orang sudah punya. Permasalahannya apa di sana dan sebagainya. Apakah kamu bisa menjaga dan sebagainya? Nah itu. Ternyata bisa gini-gini berjanjian, apa kesepakatan. Kemudian tidak pakai surat loh. Nah, gak pas sekarang makanya menghendaki perempuannya. Karena pakai surat takut bermacam-macam ribet nanti bermasalah dan sebagainya. Oke. Jadi mohon maaf masalah poligami ini adalah betul-betul harus benar-benar kita anggap pernikahan ini adalah syariat agung. Maka jangan sampai Anda meredakan poligami dengan perilaku Anda, wahai kaum pria. Seenaknya sendiri berpoligami, lalu menjadikan orang merasa jijik dengan poligami. Dan juga para wanita-wanita pun juga jangan Anda antipati dengan poligami. Akan tapi apa yang Allah berikan kepada Anda, jaga dia. Seperti itu, muliakan pasanganmu, indah. Kalau nanti terjadi suatu ketika, kok suami tiba-tiba menikah lagi, nanti ada ilmu baru. Apakah Anda, kalau memang sudah terlanjur, bagi yang sudah terlanjur suaminya menikah lagi, tata hatimu. Rebut kembali cinta pasanganmu. Bagaimana caranya? Baik-baiklah dengan orang yang dicintai oleh suamimu, maka dia akan jatuh cinta lagi kepadamu. Nah, justru kalau ternyata ini adalah berat bagi Anda, akan tapi ini harus diskusi panjang. Kalau seandainya istri kedua itu ternyata selalu mengingatkan abang, ini bukan jatah hari saya, abang tidak usah ke sini. Oh, tambah cinta itu suami. Atau istri pertama tiba-tiba berkata, abang, hari ini hari di istana lo ya, jangan lupa. Itu jatuh cinta. Misalnya, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Istriku ngerti syariat ini. Istriku menginginkan aku senang dan sebagainya. Bisa saja suami berangkat ke istri kedua nangis dia. Karena begitu hebatnya istri pertama. Tapi semua orang tidak bisa sama seperti ini. Intinya bahwasanya semua orang punya cara masing-masing. Ya, pokoknya jangan Anda menilai deh. Jangan Anda menilai orang, wah, poligami dianggap yang mau dijadikan istri dua, wah, Anda tidak pernah, Anda pelakor. Atau seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi. Apaan kamu tuh mengizinkan suami menikah lagi, apa-apa. Itu urusan masing-masing. Jadi di sini ada berapa macam model wanita. Ada wanita yang enggak mau dipoligami dan tidak mengizinkan suaminya menikah. Sah model. Ada yang kedua adalah istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi, bahkan dia mencarikan ada. Tapi enggak bisa disamakan yang lainnya. Ada yang ketiga wanita siap dijadikan istri kedua. Nah kan? Macam-macam kan? Ada yang tidak, yang keempat. Anda golongan siapa? Anda menjadi diri Anda sendiri sudah. Jangan pengaruhi orang lain. Intinya adalah, baik suami Anda, istrinya Anda saja, atau suami Anda, istrinya ada yang lainnya, maka hidup harus bahagia. Bahagia itu yang merencanakan, Allah yang berikan. Allah alam. Terima kasih atas penjelasannya, dan mungkin dia bisa ditutup dengan doa dan kesimpulkan. Semoga Allah berikan keindahan dalam rumah tangga kita. Allah mencukupkan kita, memuaskan kita dengan yang halal, sehingga kita tidak menengok, melihat yang haram. Allah menjaga hati kita, menjaga syahwat kita. Allah menjauhkan kita dari keharaman. Allah mengangkat derajat kita. Bagi yang pernah terpleset dalam kehinaan zina atau mukaddimahnya, Allah ampuni. Allah beri kesadaran. Allah tutup pintu haram dan Allah ganti dengan pintu halal. Bahagia dunia akhirat. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatiha. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhirnya saya Muhammad Hibri Dimyati, mohon pamit, mohon undur diri. Dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.